السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء بندنساري كوتا بالبابان، semoga senantiasa mendapatkan barokah, taufiq dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-13 dari bulan Rabi' al-Awwal tahun 1446 Hijriah, Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang siratul rasul, perjalanan hidup baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih menjelaskan tentang peristiwa permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara sirriyah, secara rahasia, dan satu persatu dari orang-orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam Islam. Demikian pula sebahagian mereka yang mendengarkan tentang dakwah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka pun masuk ke dalam Islam. Telah kita sebutkan sebelumnya beberapa kisah masuk Islamnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya Salman Al-Farisi, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma. Berapa lama dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam secara rahasia, tidak secara terang-terangan. Yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama bahwa dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selama 3 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abi al-Izz rahimahullah dalam manzumahnya, beliau mengatakan thumma da'a fi arba'il awami atau fi rabi'il awami, sebagian yang menyebutkan fi arba'il al-awami, sebagian cetakan mengatakan thumma da'a fi rabi'il awami bil amri jahratan ila al-islami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tahun yang keempat secara jahr, secara terang-terangan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Islam. Itu memasuki tahun yang keempat semenjak diangkatnya beliau sebagai rasul alaihi salatu wassalam. Dan ada riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Namun riwayat-riwayat tersebut tidak terlepas dari kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan pada setiap riwayat yang menyebutkan bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sirriyah, secara rahasia itu selama 3 tahun. Riwayat-riwayatnya tidak terlepas dari kelemahan. Seperti misalnya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam secara sirran, secara rahasia selama 4 tahun, yaitu memasuki tahun yang keempat beliau terang-terangan dalam berdakwah. Riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Bahkan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tertuduh pemalsu hadis, pendusta dalam meriwayatkan hadis. Para ulama sepakat tentang kelemahannya, yaitu al-waqidi. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, di mana beliau menyebutkan bahwa semenjak diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul sampai kemudian beliau menampakkan dakwahnya itu berlangsung selama 3 tahun. Fakana du'a'uhu 3 sinin mustakhfiyan, bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun itu beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Hadis ini juga hadis yang sangat lemah sekali. Ada yang terputus dalam riwayatnya, dan perawi yang bernama Al-Waqidi juga terdapat dalam riwayat ini. Sementara Al-Waqidi termasuk perawi yang tertuduh berdusta dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Sehingga wallahu ta'ala alam, tidak diketahui ada riwayat yang sahih yang menerangkan tentang berapa lama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan secara rahasia itu. Hal ini disebabkan karena kelemahan riwayat. Namun yang pasti bahwa di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dakwahnya. Apabila kita membaca kisah-kisah masuk Islamnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, dari sana kita mengetahui bahwa memang demikian kondisinya. Di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan Islam secara terang-terangan, disebabkan karena kekhawatiran Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan gangguan dari kaumnya. Kondisi kaum muslimin yang hanya segelintir orang ketika itu, apabila menyampaikan dakwah secara transparan, menerangkan tentang keburukan apa yang mereka lakukan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan memudaratkan dakwah tauhid, dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu menyampaikan dakwah secara diam-diam, satu persatu bertemu dengan orang per orang, seperti pula yang disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Setelah beliau masuk ke dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, uktum hadzal amr warji' ila baladik. Fa idza balagha dhuhuruna fa aqbil." Wahai Abu Dzar, sembunyikan perkara ini. Kamu pulang dulu ke negerimu. Pulang ke kampungmu. Apabila telah sampai kepada engkau berita bahwa kami telah menampakkan diri, barulah engkau datang. Silakan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang di masa-masa awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan Islam secara diam-diam, secara rahasia. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menerangkan tentang masuk Islamnya Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika Amr bin Abbasah menyatakan keislamannya, yang masuk Islam ketika itu segelintir orang, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah dan yang lainnya, maka Amr bin Abbasah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Aku akan mengikutimu. Aku akan menjadi pendukungmu masuk ke dalam Islam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha." Untuk hari-hari ini engkau tidak mampu melakukan hal itu. "Ala tara hali wa halan nas?" Kamu tidak melihat kondisiku, kondisi manusia. "Walakin irji' ila ahlik." Namun kamu kembali kepada keluargamu. "Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini." Apabila engkau melihat aku telah menampakkan diri menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, barulah kamu datang. Oleh karena itu, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau melakukannya secara rahasia, secara sirriyah. Disebutkan oleh para ulama bahwa tahapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu terdiri dari 4 tahapan atau 4 periode. Periode yang pertama, beliau berdakwah secara rahasia, yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwa itu berlangsung antara 3 hingga 4 tahun lamanya. Kemudian setelah itu beliau berdakwah secara terang-terangan, dakwah jahriyah. Setelah 3 tahun beliau menyembunyikan dakwahnya, maka beliau berdakwah secara terang-terangan di hadapan kaum Quraisy, namun tanpa peperangan, tanpa melakukan perlawanan, sekedar mendakwahkan, menyampaikan tauhid. Tidak ada jihad, tidak ada demonstrasi, tidak ada pengangkatan senjata ketika itu. Dan terjadi hijrah. Oleh karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sempat melakukan hijrah 2 kali ke Habasyah. 2 kali ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu berhijrah ke Al-Madinah. Kemudian periode yang ketiga, dakwah jahriyah, berdakwah secara terang-terangan dan disertai dengan adanya peperangan, siap untuk mengangkat senjata bagi mereka yang memulai melakukan perlawanan terhadap mereka yang hendak memerangi kaum muslimin, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran, sebagiannya pertempuran kecil, sebagiannya pertempuran yang besar, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sampai kepada Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ini periode yang ketiga. Periode yang keempat, berdakwah secara terang-terangan dan disertai dengan memerangi setiap orang yang hendak menghalangi dakwah Islam, memerangi setiap mereka yang hendak menghentikan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengutus pasukan untuk memerangi bangsa Romawi, bangsa yang besar ketika itu. Wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang melanjutkan untuk mengirim pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma untuk memerangi Romawi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, inti dakwah beliau yang pertama adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengajak untuk menegakkan salat. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa salat itu telah ada syariatnya sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa dahulu salatul lail merupakan salat yang diwajibkan sebelum diwajibkannya salat lima waktu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan yang baik di antara kerabat, dan memerintahkan untuk berakhlak yang mulia. Ini semenjak permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada yang bertanya tentang apa yang beliau serukan kepada umat ini, di antara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam mengajak kepada makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya peranan akhlak di dalam Islam, bahwa ketika seseorang menjadi muslim seharusnya itu akan memperbaiki akhlaknya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Itulah Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kisah tentang masuk Islamnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, pada saat yang sudah kita terangkan sebelumnya, ketika Abu Dzar sebelum bertemu Nabi alaihi salatu wasalam, saudaranya yang terlebih dahulu masuk ke Makkah, lalu kemudian saudaranya ini pulang menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama saudaranya? Ada yang ingat tak? Hah? Lupa? Unais. Dia datang dan menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwa aku melihat ada orang di Makkah mengajak seperti apa yang kamu ajak, mengamalkan seperti apa yang kamu amalkan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dengan fitrahnya dia telah mengerjakan salat, dengan fitrahnya di atas tauhid, tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Maka ketika saudaranya datang bertanya Abu Dzar, apa yang dia perintahkan? Kata saudaranya, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Aku melihat beliau memerintahkan untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal Islam beliau telah memerintahkan kepada umatnya untuk berakhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di awal-awal Islam itu, karena jumlah kaum muslimin yang masih sedikit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menampakkan dakwahnya secara umum kepada masyarakat Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan sebagai tempat dakwah beliau di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Makanya dikenal dengan Darul Arqam, Darul Arqam. Dar itu artinya rumah. Al-Arqam itu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Beliau dari kabilah Bani Makhzum. Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala. Beliau menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang masih sangat muda sekali. Berusia 16 tahun. 16 tahun beliau telah menjadi bagian dari kaum muslimin, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembela Islam. Para ulama menyebutkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam sebagai center dakwah beliau ketika itu. Jadi di sana beliau datang berkumpul dengan para sahabat. Ya, seperti sebagian kita mungkin apabila membuat pengajian di rumah. Di rumah si fulan ya, ada kajian rutin. Karena belum ada tempat, belum ada masjid yang memungkinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah. Para ulama menyebutkan bahwa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Al-Arqam itu sebagai tempat berkumpulnya beliau dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam di tempat itu. Hal ini disebabkan karena rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam itu terletak dekat dengan Bukit Safa. Mungkin kalau kita pernah berangkat ke Mekah menunaikan umrah, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Itu di dekat Bukit Safa itu. Nah, Bukit Safa ini dahulu itu tempat yang ramai. Ya, banyak orang berlalu-lalang di tempat itu. Banyak keramaian di sana. Sehingga apabila para sahabat datang ke tempat tersebut lalu kemudian masuk ke rumahnya Al-Arqam bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tidak menjadi perhatian orang. Beda kalau misalnya tempatnya sepi, lalu sahabat satu persatu datang ke situ, mesti jadi perhatian. Nah, ini ngapain nih masuk sini? Ini ngapain masuk sini? Tapi ini adalah tempat yang ramai. Jadi ketika mereka masuk, orang tidak terlalu peduli. Karena begitu banyaknya manusia yang mondar-mandir di dekat Bukit Safa tersebut. Kemudian faktor yang kedua, masyarakat Quraisy ketiga itu, mereka tidak mengetahui bahwa Al-Arqam Ibn Abil Arqam telah menjadi bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih menyembunyikan keislamannya sehingga tidak terlintas pada masyarakat Quraisy bahwa rumah Al-Arqam itu menjadi tempat mangkalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah yang kemudian menyebabkan Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan rumah Al-Arqam sebagai tempat di mana beliau menyampaikan Islam, mengajarkan agama kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah periode yang pertama ini, dakwah sirriyah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memasuki tahun yang keempat berdasarkan apa yang disebutkan oleh mayoritas para ahli sejarah, maka beliau pun memulai dakwahnya dengan cara jahran, terang-terangan. Setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Turunnya firman Allah Azza wa Jalla ini, "Fasda'." Kata para ulama, "Fasda', tampakkan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasda'." Maksudnya, tampakkan, sampaikan secara terang-terangan. Dan demikian pula turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabi." Dan sampaikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Masyarakat Quraisy notabene adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara umum mereka dari Quraisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Maka turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menampakkan dakwah. Fasda', tampakkan dakwahmu. Wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Demikian pula dengan turunnya firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhal muddatthir, qum fa anzir." Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah kamu. Fa anzir, berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau mengagungkan Rabbmu, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirimu, bahwa hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Pakaian zahir, pakaian batin, hatimu sucikan dari berbagai macam kotoran syirik, kekufuran. Warrujza fahjur, dan patung-patung berhala-berhala, tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu merasa banyak ketika engkau memberi sesuatu. Jangan engkau merasa banyak dengan apa yang kamu berikan. Engkau bersedekah, bersedekahlah. Wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ini seluruhnya perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Maka mulai di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dakwah ini secara terang-terangan di hadapan masyarakat Quraisy secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratak al-aqrabin," sampaikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Quraisy. Maka mereka pun berkumpul. Mereka berkumpul di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil mereka satu persatu. Ada yang dipanggil secara umum, disebut kabilahnya, ada yang disebutkan satu persatu dari nama mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, ini nama-nama kabilah Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, beliau menyampaikan secara khusus kepada putri beliau sendiri, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Dalam urusan yang lain kata Nabi, salini mimma limasyid, urusan dunia, harta, engkau meminta kepadaku, silakan. Tapi urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Selamatkan dirimu dari api neraka wahai Fatimah. Fa inni la amliku lakum min Allah syai'a. Karena sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha. Hanya saja antara aku dengan kalian ada hubungan kerabat. Saya akan senantiasa menyambung hubungan dengan kalian. Tapi dalam urusan keselamatan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mampu menyelamatkan kalian, siapapun kalian. Walaupun begitu dekatnya hubungan kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim, Bani Muttalib, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, selamatkan diri kalian dari api neraka. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan putrinya sendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sebagian orang berbangga dengan nasab keturunan. Ana habaib. Habib, habaib. Keturunan Rasul, keturunan Rasul, keturunan Rasul. Dan terus kalau keturunan Rasul kenapa? Alhamdulillah, seharusnya seseorang yang merasa dirinya berasal dari zurriyatul Rasul, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berjalan di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Harusnya kan begitu. Kalau engkau mengaku sebagai bagian dari keturunan Rasul, jangan permalukan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan, mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kekufuran, mengajarkan manusia kalau ada masalah datang ke kuburan minta kepada orang dianggap soleh, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekafiran seseorang, penyimpangan seseorang, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan terselamatkan dengan adanya hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbangga dengan keturunan Rasul dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan putrinya sendiri, aku tidak mampu memberi manfaat kepada sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu sendiri yang harus menyelamatkan dirimu dengan iman, dengan amal saleh. Walhasil ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menerangkan bahwa ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Quraisy, itu bukan sekali terjadi, beberapa kali beliau mengumpulkan mereka. Nah, termasuk yang disebutkan oleh Ibn Abbas ketika turun ayat ini, beliau keluar dari rumahnya dan naik ke bukit Safa. Naik ke bukit Safa, tempat berkumpulnya manusia yang kita sebutkan tadi. Beliau naik ke bukit Safa karena itu adalah tempat yang memang ramai. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak memanggil mereka, "Ya Subahah. Ya Subahah." Subahah itu adalah kalimat yang biasa digunakan oleh bangsa Arab ketika itu untuk memanggil masyarakat, memanggil manusia. "Ya Subahah." Maka ketika masyarakat Quraisy mendengarkan suara, mereka mengatakan, "Man hadzal ladzi yahdi?" Siapa ini orang yang berteriak? Siapa ini orang memanggil? Kata mereka, "Oh, itu Muhammad. Itu Muhammad." Mereka pun berkumpul. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kabilah-kabilah mereka. "Wahai Bani Fulan, kemari. Wahai Bani Fulan, kemari. Wahai Bani Abdul Manaf, kemari. Wahai Bani Abdul Muthalib." Dipanggil kabilah-kabilah itu. "Kemana kalian?" Mereka pun berkumpul. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya aku memberitakan kepada kalian bahwa di bawah bukit ini atau di balik bukit ini ada sekumpulan pasukan berkuda, mereka datang untuk menyerang kalian. Apakah kalian mempercayai apa yang aku ucapkan? Apakah kalian mempercayai apa yang aku sampaikan kepada kalian?" Maka mereka pun mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dengan pertanyaan ini, kata mereka, "Ma jarrabna alayka kadhiban qattu." Kami tidak pernah mengetahui engkau sebagai orang yang pernah berdusta. Subhanallah. Persaksian yang luar biasa. Jadi mereka tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdusta. Beliau digelari sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dipercaya. Sejak zaman jahiliyah, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta. Subhanallah. 3 tahun, 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahasia, lalu kemudian beliau menampakkan. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka, mereka tidak mengetahui Nabi pernah berdusta sebagai manusia biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, "Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid." Aku peringatkan kalian akan datangnya azab yang keras yang akan menimpa kalian apabila kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah. Nah, semenjak itu mulai ya, muncul pengingkaran, caci maki terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk paman Rasulullah alaihi salatu wasallam, Abu Lahab. Ketika mendengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, "Tabban lak, ama jama'tana illa lihada." Sialan kamu ini, celaka kamu ini. Kamu tidak mengumpulkan kami kecuali hanya untuk ini saja. Subhanallah. Paman, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan dia menjadi orang pertama yang terang-terangan melawan dan mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang dengannya Allah azza wajal menurunkan firman khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad tabbat yada. Tabbat yada, celaka, rugi kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya dia, si Abu Lahabnya, bukan cuma kedua tangannya, dianya yang rugi, dianya yang celaka. Watab, dan diulangi lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat hartanya, tidak akan menolong dia, dan apa yang dia usahakan tidak bermanfaat. Sayasla naran dzata lahab, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga begitu. Dia disebut sebagai pembawa kayu bakar, hammalatal hatab. Sebagian para ulama menerangkan bahwa ini si istrinya Abu Lahab ini kebiasaan dia mengumpulkan kayu-kayu yang berduri lalu kemudian diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melukai mereka, mencelakakan mereka. Ini salah satu penafsiran. Fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya terdapat tali dan masad. Kata sebagian para ulama yang dimaksud di sini adalah siksaan yang akan dirasakan dalam neraka. Di lehernya akan dililit rantai yang menyiksanya. Subhanallah. Ini di awal-awal Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surah ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bahwa Abu Lahab tidak akan menjadi muslim. Istrinya tidak akan menjadi seorang muslimah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Ya. Berbeda dengan ada sebagian para sahabat ketika itu masih musyrik. Lalu kemudian ada yang masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yang dahulunya mereka musyrikin, menentang dakwah Nabi SAW. Tapi Abu Lahab, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dia termasuk penghuni neraka. Diturunkannya ayat ini dalam keadaan Abu Lahab masih hidup, istrinya masih hidup, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi bahagian dari pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.